Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan penjelasan di video sebelumnya yang belum selesai ternyata. Di video sebelumnya dijelaskan bahwa guroba atau orang yang tidak penduduk setempat itu terkadang bisa menerima zakat ya. Asalkan di saat kewajiban membayar zakat dia berada di tempat pembagian zakat ya. Itu catatannya. Wa in hadatsu fil baladi ba'da wujubi mana tadi ba'da wujubi zakati wa qablal qismati lam yajuz ad-daf'u ilaihim. Nah, ini ada penjelasan atau perincian hukum yang lain. Kalau ghuraba atau orang-orang yang tidak penduduk setempat itu berada di tempat zakat setelah kewajiban zakat ya, setelah kewajiban zakat, jadi kewajiban zakat sudah wajib, dia baru ada. Dan sebelum membagikan zakat, maka tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Jadi, pengertiannya atau catatan pentingnya, poin pentingnya adalah ini. Halaz wujubi zakat ya. Seseorang yang berada di tempat pembagian zakat, kalau dia berada di saat kewajiban membayar zakat, maka dia boleh menerima zakat. Boleh menerima zakat dan pembayar zakat boleh memberikan zakatnya kepada mereka. Tapi kalau setelah kewajiban zakat, walaupun sebelum membaginya, maka ya tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Bal yahtasu bil maujudin al mahsurina halatal wujub ya. Jadi kalau ghuraba ini tidak mendapatkan zakat, maka zakat hanya terkhusus bagi orang-orang yang ditemukan, orang-orang yang ada, yang terbatas di saat kewajiban membayar zakat saja. Jadi ya tergantung yang ditemukan berapa. Kalau yang ditemukan sedikit ya penerimanya sedikit. Kalau banyak ya banyak. Kemudian walaisa, ada penjelasan lagi ya. Walaisa hadza walaisa hadzal hukmu walaisa hadzal hukmu khasan bil ghuraba ya. Jadi ternyata hukum ini, hukum yang memerinci apakah berada di tempat itu di saat kewajiban atau tidak, hukum ini tidak terkhusus untuk ghuraba saja, untuk orang-orang asing saja. Bal al-musafirun min ahlil balad idza qadimu ilaiha fa hukmuhum kadzalik. Jadi ghuraba itu ya bertempat di tempat situ tapi mereka orang asing. Kalau musafir kan dia akan apa itu namanya akan kembali ke rumahnya. Jadi dalam hal ini musafir hukumnya sama dengan ghuraba. Kalau ada musafir yang datang ke tempat zakat, maka hukumnya sama seperti ghuraba. Artinya dilihat kedatangannya itu kapan. Kalau kedatangannya di saat masih ada kewajiban zakat, ya dia mendapat zakat. Tapi kalau setelah kewajiban membayar zakat, dia tidak bisa menerima zakat. Wa yufraqu baina wujudihim fil baladi halatal wujub wa khuduthihim ba'dahu fiha. Hadza kulluhu, ini sudah titik ya. Jadi ada perbedaan hukum antara keberadaan seseorang di tempat zakat di saat kewajiban zakat dan datangnya seseorang setelah kewajiban zakat ya, setelah kewajiban zakat. Hadza mana tadi? Hadza kulluhu idza kana mustahiquna min ahlil baladi mahsurin. Hukum yang dijelaskan tadi itu hanya tertentu untuk para penerima zakat di satu daerah yang terbatas saja. Jadi penerima zakatnya terbatas sehingga boleh diberikan kepada wuroba, orang asing, atau diberikan kepada musafir. Fa'amma idza kanu ghairu mahsurin fa yajuzu dafa'u ilal ghurabai al muqimina bil balad wal mujtazina biha. Mana tadi mutlaqan min ghairi tafsil. Kalau penerima zakat di tempat itu tidak terbatas, maka diperbolehkan membayar zakat kepada orang asing yang bermukim di satu tempat pembagian zakat, dan juga boleh diberikan kepada orang yang melewati tempat itu secara mutlak. Tidak ada perincian hukum. Jadi kalau penduduk setempatnya itu terbatas, ya, kalau terbatas, maka guroba dan juga siapa tadi musafir ini tidak bisa menerima zakat kalau dia datang setelah kewajiban zakat. Jadi guroba dan musafir itu dia hukumnya diperinci apakah berada di tempat zakat di saat kewajiban atau setelah kewajiban, itu terkhusus kalau memang penduduk aslinya terbatas. Kalau penduduk aslinya tidak terbatas, maka boleh diberikan kepada mereka, yaitu ghurabak dan juga musafir. Mujtazin ini sama dengan musafir. Mujtazin itu maksudnya ya orang yang sekedar lewat saja, dia berada di tempat itu kemudian akan melanjutkan perjalanannya. Kalau penduduk setempatnya tidak terbatas, maka tidak boleh memberikan zakat kepada ghurba dan musafir secara mutlak tanpa ada pengecualian hukum. Wa in kana dafu ilal mustautinina afdol, ya. Jadi memberikan zakat kepada ghurba, kepada orang asing, dan kepada musafir itu walaupun boleh, tapi yang lebih baik memberikan zakat kepada penduduk setempat, ya. Jadi sekedar boleh saja memberikan zakat ke selain penduduk setempat, itu sekedar boleh saja. Yang lebih baik tetap memberikan zakat untuk penduduk setempat. Sharroha bidzalika fi ziyadati raudhah naqlan anil ashabi wallahu a'lamu intaha. Semua penjelasan ini dijelaskan di dalam kitab Ziyadatul Raudhah, ya. Kitab tambahan dari kitab Raudhah yang penjelasan itu diriwayatkan atau dinukil dari para murid Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Ini di penjelasan setelahnya, kita sudah sampai di bab puasa, ya. Jadi di video setelahnya ini sudah tidak lagi membahas tentang bab zakat, tetapi sudah masuk di bab puasa, ya. Wallahu a'lam bishawabih.